الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله pertanyaan tadi dikatakan bahwa Allah tidak kemana-mana. Kemudian bagaimana maksud dari hadis yang menjelaskan bahwa setiap malam Allah turun ke langit? Ini sudah dijawab oleh para imam ketika Ahlul Bid'ah mengatakan, apakah ketika sepertiga malam Allah turun ke langit dunia, lalu titik itu arsy Allah kosong? Maka sudah dijawab diantaranya oleh Syaikhul Islam bahwa tidak kosong. Kalau dikatakan ketika Allah turun ke langit dunia arsy Allah itu kosong, maka tentu arsy Allah akan kosong terus menerus. Kenapa? Iya, karena sepertiga malam terus akan ada di belahan bumi ini. Sebelah sini sepertiga malam, nanti sebelah barat sana sepertiga malam lagi, seperti kan begini. Ya, maka turunnya Allah setiap sepertiga malam tidak menyebabkan arsy-Nya Allah kosong. Kenapa? Karena turunnya Allah tidak sama dengan turunnya kita. Kalau kita turun dari lantai 7 ke lantai 1, tentu detik itu di lantai 7 tidak ada kita. Itu kita, manusia, makhluk. Tapi Allah tidak. Turunnya Allah tidak sama dengan turunnya. Loh, terus gimana? Allah Allah. Tidak ada yang tahu. Sama dengan wajah Allah seperti apa, tangan Allah seperti apa, enggak ada yang tahu. Tidak dijelaskan oleh dalil. Karena tidak boleh berbicara tentang Allah kecuali dengan dalil. Dalil hanya mengatakan bahwa Allah punya wajah, Allah punya tangan, tangan Allah dua. Allah punya telapak kaki Allah di kursi, titik. Jangan diteruskan. Di wajah Allah ada apanya? Ya, hidungnya ada, bibirnya ada. Tidak boleh dipertanyakan dan tidak mungkin terjawab. Termasuk tadi. Ya, turunnya Allah seperti apa tidak terjawab. Dan arsy Allah tidak kosong. Berarti terus ada. Berarti jawaban ini bisa untuk menjawab pertanyaan tadi. Bagaimana kita tahu bahwa perkataan ulama tersebut keliru? Padahal kita tidak ada kemampuan untuk memeriksa dan mendalaminya. Ya, jangan katakan keliru. Orang enggak tahu. Siapa kan enggak tahu? Gitu. Boleh mengatakan ulama fulan salah bagi siapa yang tahu, gitu. Ya, siapa yang mengetahui bahwa perkataan Aisyah tadi seperti perkataan Al-Albani, ya? Al-Albani mengatakan bahwa perkataan Aisyah ini tidak dibantah oleh satupun sahabat, ulama salah tidak dibantah, ya? Berarti Syekh Al-Albani tahu dengan ilmunya. Syekh Al-Albani dengan ilmunya tahu bahwa perkataan Aisyah ini ijma sahabat. Bahwa Nabi salat tarawih, salat tahajud tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Qiyamul Lail tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Ya. Maka ketika ada ulama lain mengatakan boleh 2-3, boleh 3-6, ia tentu terbantahkan. Berarti Syekh Al-Albani tahu. Nah, kita tahu lewat siapa? Lewat Syekh Al-Albani. Kita tikoh dengan Syekh Al-Albani. Gitu. Ya, karena memang tidak ada ulama lain yang menyatakan adanya seorang sahabat yang mengatakan Rasul pernah sholat lebih dari 11. Ya, adapun perkataan Ibnu Abbas bahwa Nabi sholat 13 rakaat, ini yang 2 rakaat dengan ba'diyah isya yang belum Nabi laksanakan waktu itu. Ya, sebagian riwayat mengatakan dengan 2 rakaat sebelum subuh, qobliyah subuh, karena jaraknya dekat sekali, maka disebutnya 13, ya, bukan berarti 13 dan bukan berarti dengan 2 rakaat yang ringan mendahului sholat tahajud, clear, ya, bahwa sholat tahajud didahului dengan 2 rakaat yang ringan itu bagian dari sholat tahajud itu, bukan sholat tersendiri. Apakah para pelaku bid'ah berarti tidak mendapat pahala sedikit pun, melainkan mengumpulkan dosa saja? Bagaimana jika tidak tahu sampai dengan diwafatkan? Iya, kalau seluruh yang dia amalkan itu bid'ah semua, ya nggak dapat apa-apa. Tapi kan nggak mungkin, ya nggak mungkin, nggak mungkin ada ahli bid'ah dari amalnya, dari mulai sholat, puasa, zakat, bid'ah semua, ya nggak mungkin, nggak ada. Bukan Islam namanya, ya tentu dia sholat subuh dua rakaat sunnah apa bid'ah? Ya sunnah, akan diterima. Habis subuh, zikir rame-rame tertolak. Ya, sebelum sholat subuh dia baca usoli, usolinya tertolak. Ya, usolinya tertolak. Sholat subuhnya dua rakaat, dia baca al-fatihah, salat rukunya terpenuhi, ya diterima. Begitu. Ya, jadi nggak mungkin ada orang seorang muslim berbuat perbuatannya, amalnya bid'ah semua, tidak mungkin. Pasti ada sunnahnya, tercampur. Tercampur. Para ulama ahli sunnah berusaha sekuat tenaga jangan sampai mencampurkan yang sunnah dengan yang bid'ah. Jadi harus berusaha sekuat tenaga seluruh amalnya itu sunnah semua. Sunnah semua, tidak ada yang bid'ah. Ya. Apakah menggunakan cadar disyariatkan bagi perempuan atau sunnah? Bagaimanakah hukumnya jika suami melarang istri memakai cadar? Maksud disyariatkan ini belum tentu diwajibkan. Ya, apakah ada syariatnya sholat duha? Jawabnya ada. Kalau nggak ada syariatnya berarti bid'ah. Apakah disyariatkan sholat tahajud? Ya disyariatkan, tapi tidak wajib. Cadar disyariatkan, bukan bid'ah, tapi tidak wajib. Pendapat terkuat, cadar tidak wajib. Sebagaimana pendapatnya Syarbani dan yang lainnya, bahwa Fatimah putri Nabi tidak bercadar, istri Abu Bakar tidak bercadar, para sahabiah banyak yang tidak bercadar. Adapun istri-istri Nabi wajib bercadar. Berarti cadar tidak wajib. Sesuatu yang tidak wajib, maka suami punya hak untuk melarang, karena tidak wajib. Sebagaimana suami melarang istrinya untuk puasa Senin Kamis, boleh kan? Boleh. Boleh, bahkan haram bagi istri berpuasa Senin Kamis ketika suaminya ada di rumah sementara tidak minta izin kepada suami. Ya. Ini menunjukkan bahwa suami berhak melarang istrinya untuk melaksanakan hal yang tidak wajib. Bagaimana hukum wanita bekerja di luar rumah berkenaan dengan surat Al-Ahzab 33? Hukum asalnya halal. Wanita bekerja di luar rumah, hukum asal halal. Sebagaimana Asma, istrinya Zubair bin Awang, Asma putrinya Abu Bakar, ini bekerja. Hampir setiap hari berjalan sekian mil untuk membantu suaminya miskin. Zubair bin Awang ini miskin. Ya, sampai Nabi merasa kasihan dan sampai Nabi menawarkan untuk memboncengkannya dengan kendaraannya. Ini ramai dibicarakan ulama bagaimana tentang hal ini, apakah khususiah Nabi atau bagaimana? Karena Asma jelas bukan mahramnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan bahwa hukum asal wanita bekerja di luar rumah halal. Ya, menjadi haram kalau satu, ada ikhtilat di dalamnya. Ada ikhtilat campur aduk antara laki dan perempuan. Maka jadilah haram. Setiap hari berbuat haram dalam perjalanannya atau di kantor. Yang kedua, ada khalwat. Di kantor dia berdua dengan laki-laki satu ruangan. Ya, ini jelas haram. Ya. Biasanya sekretaris dengan direktur dia satu ruangan, maka ini haram. Ya, karena yang ketiganya pasti sesat. Yang ketiga, pekerjaannya halal. Pekerjaannya halal, mengajar, jual beli dan seterusnya. Ya, kalau pekerjaannya di bank asuransi ya jelas haram. Bank ribawi ya. Yang terakhir, apa? Diizinkan suami. Ya, jadi syarat-syarat itu sudah terpenuhi semua. Ya, bajunya besar, tidak ada khalwat, tidak ada ikhtilat, aman, ya. Kata suami, jangan. Hilang semua, haram jadinya. Kalau dia nekat. bolehkah berdoa meminta panjang umur? Boleh. Nabi mendoakan Anas bin Malik panjang umur. Ya, banyak harta. Boleh. Bagaimana cara menyikapi perbedaan pendapat para mazhab? Kalau mampu mentarjih, tarjih. Kalau sudah mampu mengikuti pendapat satu ulama yang menurut kita kuat, boleh. Ini istibar. Ya. Jalan terakhir, enggak tahu sama sekali, boleh mengikuti begitu saja. Ya. Tapi enggak tahu bagaimana. Ya. Enggak tahu sama sekali dan awam sama sekali. Dia baru saja masuk Islam misalnya, atau baru ngaji misalnya. Atau mungkin sudah agak lama ngaji, tapi habis enggak mampu. Kemampuan otak manusia kan bertingkat-tingkat. Dia boleh taklid. Dia boleh taklid. Dan taklid ini secara kasus per kasus boleh. Ya, mengikuti saja. Habis enggak mampu. Boleh. Yang diharamkan adalah taklidul a'ma, taklid buta, apa kata Gus Dur pasti benar misalnya. Ini haram. Ini haram. Ya. Pokoknya kalau dia yang bilang, sudahlah saya percaya misalnya. Ini tidak boleh. Haram. Ini mematikan ilmu. Bolehkah bersugesti? Saya enggak tahu sugesti apa. Bagaimana cara penyampaian kepada seseorang yang mempunyai harta melimpah tetapi dia jarang mengeluarkan zakat, suka berpoya-poya, boros, sholat lima waktu bolong-bolong, jarang dilakukan. Intinya dia jauh dari Tuhannya dan tidak mau melaksanakan ibadah haji. Adakah doa untuknya semoga dia mendapatkan petunjuk dari Allah? Karena terkadang dia tidak mau mendengarkan kebenaran. Ya, doakan mudah-mudahan mendapat hidayah. Mudah-mudahan mau sholat lima waktu, zakat, dan seterusnya. Kalau dinasihati, maka itu lebih baik. Karena nasihat itu bermanfaat bagi seorang muslim. Dia muslim, ya, sholat bolong-bolong, dia masih muslim. Maka kita nasihati, insyaAllah bermanfaat. Riba dapat sah kalau kita nabung di bank, kalau niatnya hanya nabung saja tanpa mengharapkan uang riba. Benarkah itu? Tidak benar. Riba selama-lamanya adalah riba. Niat sebaik apapun, kalau uang itu haram, maka tetap haram. Ya, kalau kita tahu. Kecuali kalau kita tidak tahu. Kalau kita tahu bahwa itu hasil curian, hasil perampokan, hasil riba, jelas, jelas ya, bukan dugaan, maka tidak boleh kita memanfaatkan. Tidak boleh kita memanfaatkan. Tidak boleh, ya. Menabung, kemudian ada bunganya, ya jangan diambil. Jangan dimanfaatkan. Boleh diambil, jangan dimanfaatkan. Ada fatwa dari para imam, diletakkan, disalurkan di tempat-tempat kotor, karena riba itu memang harta yang sangat kotor. Misalnya untuk membangun WC, got, dan seterusnya. Mohon dijelaskan mengenai batasan waktu sholat duha. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari mulai matahari terbit sampai sebelum duhur. Maka beberapa menit sebelum duhur masih boleh sholat duha. Beberapa menit setelah matahari terbit sudah boleh sholat duha. Walaupun waktu afdolnya adalah matahari sepenggala, ya, ketika unta-unta kepanasan, ya, kira-kira jam 7:30 kalau di kita, ya, itu waktu afdol. Ini ada waktu terlarang tuh, kan? Yang misalnya sedikit lagi mau zuhur itu kan ada waktu terlarang matahari terlalu tinggi. Iya, jadi beberapa menit sebelum zuhur. Karena waktu sebelum zawal, waktu matahari di tengah-tengah, itu adalah beberapa menit sebelum duhur. Beberapa menit sebelum duhur. Mungkin 3 menit, mungkin 4 menit, hindari sholat. Oh iya, masih jauh, tengah 12. Hindari sholat. Kecuali hari Jumat. Larangan tadi, hilang ketika hari Jumat. Karena di hari Jumat Rasul dan para sahabat Rasul menyuruh para sahabat untuk sholat intidor terus sampai khatib datang, sampai khatib berkhutbah. Nabi tidak menyebut-nyebut tentang waktu haramnya matahari di tengah-tengah. Bisa. Asal matahari tidak sebentar lagi mau tenggelam. Ketika matahari sebentar lagi mau tenggelam, ini yang dimaksud oleh Nabi waktu larangan. Ya, kira-kira 4 menit atau 5 menit sebelum matahari tenggelam. Ya. Bisa untuk satu ucapan, bukan untuk satu hukuman. Karena orang-orang munafik, yang jelas munafiknya tidak dihukum oleh Rasul. Ya, tapi dikatakan bahwa Abdullah bin Ubay ini munafik, si fulan munafik, ini diucapkan oleh para sahabat. Dan diucapkan oleh Nabi kepada Hudzaifah, kepada Abu Hurairah, si fulan munafik, berarti boleh. Berarti boleh. Ya. Di luar Jumat itu saya, itu kita mau masuk masjid ya, dampak matahari tegak lurus gitu ya. Yeah. Nah itu gimana, selesai itu masjidnya gimana? Apa boleh? Boleh. Ya? Khusus dari Jumat boleh. Masjid, larangan ya. Tadi, mau tayatul masjid, mau apa di boleh. Jumat, maksudnya, di luar Jumat. Oh di luar Jumat, ya. Jangan. Tunggu sebentar, karena waktu itu kan tidak lama. Paling beberapa menit, mungkin 2 menit, 3 menit. Tunggu, kalau kita mampu melihat matahari, oh ternyata sudah condong ke barat. Tergelincir istilahnya zawal, berarti sudah boleh sholat. Waktu duhur sudah masuk, sudah boleh sholat. Mohon dijelaskan, wajibkah menghadap sutroh ketika sholat? Jelas benar ulama. Ya. InsyaAllah jumhur mengatakan wajib. Imam Bukhari mengatakan fadliyah ya. Karena beliau membawakan hadis di mana Nabi pernah sholat tidak menghadap apa-apa. Tidak menghadap tembok. Tapi ini pun ada bantahan. Ya, yang paling aman bahwa kita sholat dengan memakai sutra di belakang tembok, di belakang tiang, di belakang kendaraan, di belakang orang, di belakang apapun yang menonjol. Ya, jangan hanya berupa garis atau buku ditidurkan. Ya, tapi meninggi. Tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Bagaimana dengan maksum bagi rawi-rawi yang meriwayatkan hadis? Tidak ada. Rawi-rawi yang meriwayatkan hadis juga tidak maksum. Rawi-rawi yang meriwayatkan hadis tidak maksum. Tidak ada istilah maksum. Yang ada thiqah apa tidak? Yang ada thiqah apa tidak? Terpercaya atau tidak? Ya? Apalanya kuat atau tidak? Begitu. Bukan maksum. Tidak ada. Artinya seseorang setikoh Imam Syafi'i, siapa yang tidak tikoh pada Imam Syafi'i? Tentu semuanya tikoh. Kalau Imam Syafi'i menyampaikan satu riwayat, haddatsana fulan, diterima. Tapi ketika Imam Syafi'i berbicara, berfatwa, maka ini yang dimaksud tidak maksum. Tidak mungkin pasti benar. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan haddatsana fulan, saya mendengarkan riwayat ini dari si fulan, ya, dari gurunya Imam Malik misalnya. Tidak ada yang meragukan. Seperti silsilatul zahab, ya, Imam Bukhari meriwayatkan dari Yahya bin Ma'in meriwayatkan dari Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan dari Syafi'i meriwayatkan dari Imam Malik meriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab meriwayatkan dari mertuanya Abu Hurairah dari Nabi. Ini silsilatul zahab. Di dalam salatnya ada Syafi'i, ada Ahmad, ada Malik, ya, ada Sa'id bin Musayyab, nantinya Abu Hurairah, ada Abu Hurairah, maka apa yang akan diselidiki? Nah ini terpercaya. Karena apa? Karena memakai sigat jazm. Aku mendengar dari Syafi'i. Syafi'i mengatakan, aku mendengar riwayat ini dari Malik. Ya, begitu. Beda dengan perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata bahwa barang siapa yang makan daging unta tidak perlu wudu lagi. Jelas ini ucapan yang keliru. Salah satu fatwa Imam Syafi'i yang keliru ini. karena bertentangan dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Berwudulah engkau ketika engkau mau makan daging sudah makan daging unta. Berarti hadis ini tidak sampai kepada Imam Syafi'i. Begitu, ya. Apakah memperlihatkan foto-foto atau film-film kurban kebiadaban Israel tidak diperbolehkan? Alasannya apa? Kalau itu dikatakan aib, ana mohon penjelasan yang dimaksud dengan aib. Penderitaan kaum muslimin, ya. Penderitaan kaum muslimin ini berarti aurat. Apalagi yang berupa gambar. Ini khusus yang berupa gambar, ya. Kalau berupa ucapan saja, kaum muslimin di Bosnia, kaum muslimin di Lebanon dicintai oleh Israel, boleh. Ya, ada yang dicincang, ada yang disembelih, boleh. Tapi kalau digambar, dilukis, ini yang terlarang. Kenapa? Membuka aurat. Membuka aurat. Ya, penggambaran seperti itu. Ini termasuk dalam film. Tamsil-tamsil dengan ucapan boleh. Tamsil-tamsil dengan orang tidak boleh. Misal, saya nih ngomong. Dialog antara Rasul dengan Abu Jahal. Ya, kata Rasul kata-kata-kata. Dijawab oleh Abu Jahal begini-begini. Saya menirukan ucapan Abu Jahal. Ini boleh. Tapi kalau ada orangnya, ya, yang jadi Rasul si fulan, yang jadi Abu Jahal si fulan, berdialog tuh berdua, ya, ini haram. Ya, karena jelas secara fitrah kita membenci, memerankan Abu Jahal, memerankan Abu Lahab dan seterusnya. Nah, maka termasuk gambar-gambar seperti ini, para ulama berfatwa jangan, nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Apakah untuk merangsang keprihatinan kaum muslimin harus dengan gambar-gambar seperti itu? Berani seudon pada kaum muslimin? Nggak perlu. Cukup ucapkan bahwa kaum muslimin dibantai di sana oleh orang-orang kafir, orang-orang Nasoro di Ambon misalnya. Butuh bantuan, silakan bantu, mari kita bantu, cukup. Tidak perlu ditayangkan fotonya begini, begitu. Suara jeritannya. Tidak perlu. Ya. Dalil tentang tidak boleh manusia mengatakan bahwa dia ikhlas terhadap apapun, terhadap apa yang terjadi, terhadap dirinya atau apa yang dikerjakannya terhadap orang lain. Dalilnya tadi, ya. Ikhlas itu adalah amal, bukan menerima ujian dari Allah. Ini keliru kalau dikatakan ikhlas. Katakan ridho, ya. Saya ridho dengan ujian dari Allah ini. Saya sedang jalan, serempet mobil, akhirnya kaki saya diamputasi dua-duanya. Saya ridho. Kurang tepat kalau saya ikhlas. Karena ikhlas itu dengan beramal. Dalam bahasa Indonesia sedikit keliru, ya. Tidak bakalan saya ikhlas. Enggak. Yang benar saya ridho. Saya ridho. Kalau ikhlas itu beramal dengan mengharapkan ganjaran dari Allah. Mengharapkan ridho Allah, wajah Allah. Ini ikhlas. Ya. Ini yang tidak boleh kita mencari. Ya. Saya ikhlas nih. Enggak. Kalau saya rela, iya. Ya, rela, bapak nih ngasih ini, ya saya rela. Ikhlas, kayak tadi. Tidak tahu keikhlasan manusia kecuali Allah sendiri. Apakah memukul beduk sebelum azan itu bid'ah? Ya, karena ini termasuk ibadah panggilannya. Panggilan sholat termasuk ibadah. Sudah ditentukan oleh Nabi dengan azan. Tidak semata-mata fungsi. Kalau semata-mata fungsi berarti boleh merubah lafal azan. Ya, dengan bahasa kita, sholat tuh, sholat tuh. Ya, tentu lebih bermanfaat. Orang yang mendengarnya iya ya, suruh sholat. Enggak boleh, halal. Secara manfaat lebih bermanfaat barangkali. Bapak-bapak, ibu, sholat. Lebih bermanfaat merasa diingatkan. Tapi tidak boleh, ini ibadah haram, dirubah. Ya, termasuk beduk, lonceng. Bahkan ini sudah ada larangan kan? Sebelum ada lafaz azan, para sahabat sudah mengusulkan beduk. Ditolak oleh Nabi, itu cara Yahudi. Ada yang mengusulkan lonceng. Ditolak oleh Nabi, itu cara Nasrani. Ada yang mengusulkan asap membumbung ke atas dengan membakar sesuatu. Tidak kelihatan. Nabi tolak, itu cara Majusi. Nah, tidak terlalu lama, Abdullah bin Zaid bin Abi Rabbi bermimpi mendengarkan lafaz azan itu. Lalu diceritakan kepada Nabi, lalu Nabi suruh mengajarkan kepada Bilal untuk dijadikan panggilan sholat. Bagaimana hukumnya kalau kita diundang tetangga yang beragama Kristen untuk menghadiri lamaran anaknya? Boleh datang atau tidak? Kalau tidak ada ibadahnya, ritualnya, boleh. Karena ini urusan muamalah, maka menunggu larangan. Sementara tidak ada larangan, berarti boleh. Kalau di situ ada ritualnya, ada ibadahnya, maka jelas tidak boleh. Apabila suami istri yang sudah mempunyai anak bercerai, maka secara syar'i anak ikut kemana? Kalau anak itu masih bayi, membutuhkan asi dari ibunya dan seterusnya, maka ikut ibunya. Kalau anak ini sudah agak besar dan bisa memilih, maka anak yang memilih. Ya, anak tidak boleh dipaksa oleh bapaknya, tidak juga boleh dipaksa oleh ibunya. Anak berhak memilih mau ikut bapak atau mau ikut ibu. Ya. Dan dalam hal ini pengadilan tidak boleh ikut campur. Betul-betul hak anak itu. Ya, maka berlombalah suami istri yang sudah bercerai ini untuk menarik perhatian si anak dengan cara yang syar'i. Ya. Maka dianjurkan kita untuk berlemah lembut terhadap anak, menyayangi anak. Ya. Kenapa? Iya, pertanyaannya. Anak tiri ikut. Duda dapat janda, masing-masing bawa anak. Hah? Duda dapat gadis. Ya. Itu anak-anak siapa? Iya, anak bapaknya kan? Nggak, bukan anak ibunya kan? Iya, nggak ada hubungannya dengan ibunya. Anak bapaknya. Ketika bapaknya itu cerai dengan istrinya, ya tentu anak bapaknya itu, bukan anak ibunya. Ya, jelas itu mengikuti bapaknya, hak bapaknya. Walaupun si anak ini cenderung kepada ibunya, ibu tirinya ya, karena sayang, ketika cerai, ya tetap saja yang berhak bapaknya. Si bapaknya mengatakan, ini anak saya. Ya, ibunya bukan dia. Ibunya sudah meninggal misalnya. Jelas itu. Bagaimana hukumnya dengan suami yang tidak mensyukuri apa yang ada pada istrinya? Ini gantian di perempuan yang ada. Selalu menunjukkan rasa kecewa dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada istrinya. Dilihat apakah kekurangan itu sesuatu yang bisa diperbaiki. Maka dalam hal ini istri harus berusaha sekuat tenaga untuk memperbaikinya. Misalnya sholat tidak tepat waktu, tidak mau pakai jilbab, tidak mau ngaji, ini jelas bisa diperbaiki. Maka ketika suami kecewa istrinya seperti itu, maka istri wajib memperbaiki dirinya. Termasuk hal yang mubah, masak keasinan mulu misalnya. Ya ini satu kekurangan, maka dirubah, berusaha sekuat tenaga. Gitu. Kecuali kalau istrinya ini pesek, misalnya ya, kaki panjang sebelah misalnya. Ini nggak bisa. Ya kenapa dari awal mau kan begitu? Sebelum lama kan nggak tahu pesek misalnya. Ya, kenapa baru sekarang ungkit-ungkit? Dari cari alasan kali misalnya. Maka ini dilihat dalam hal apa? Suaminya kecewa terhadap istri dalam hal apa? Kalau akhlak, ibadah tentu bisa dirubah. Kalau fisik tidak bisa dirubah. Ya. Yeah. Kalau kecenderungan manusia lain menurut lawan di hati itu sudah hukum tadi. Di mulutnya baik, hatinya buruk gitu maksudnya. Apa kebalikan? Kebalik. Mulutnya buruk. Hatinya baik. Ya kita kan disuruh menilai dengan zahirnya. Ya. Yeah. Yang ngomongnya segala yang kaki empat, babi hutan, di binatang, tapi hatinya baik. Ya gimana hati baik namanya? Ya? Suami yang seks, suara suami gak tahu diri. Kan ucapan yang buruk. ya, tapi enggak sih, hati saya baik. Gimana? Ya, bisa begitu. Seseorang yang dipegangi ucapannya, ya, jika ucapannya begitu ya menunjukkan hatinya buruk. Kan kita enggak tahu hati manusia. Kalau Allah, iya, Allah melihat hatinya dulu. Setelah melihat hati, Allah tahu, ah ini amalnya buruk. Itu Allah. Kita tidak bisa. Yang dilihat, ya ucapannya, akhlaknya, perangainya, perbuatannya, akhlaknya gitu. Bukan hatinya. Pada kenyataannya, para suami berpoligami, orang ini, kebanyakan hanya bermodal semangat. Saya apa ini? Hanya bermodal semangat saja, tanpa mempertimbangkan apakah dia mampu adil atau tidak. Hal inilah yang membuat para istri enggan untuk dipoligami. Mohon nasihatnya. Ketika belum nikah, apakah sudah bisa dikatakan bisa adil atau tidak? Jawabnya, tentu nggak bisa. Bagaimana dikatakan, oh dia adil, oh dia tidak adil? Nikah saja belum, poligami saja belum, maksudnya, ya, istri baru satu, ya. Nah, kalau mampu, iya. Kalau mampu, iya, sudah bisa dikatakan, ya, istri satu baru bisa dikontrakan, 3 bulan belum bayar, ya, ngutang sono, ngutang sini, mau nikah lagi, mampu apa belum? Tentu belum mampu. Kalau mampu, iya. Adil, adil apa sih? Nah, adil itu kan giliran, sono sehari, sini sehari. Sono 2 hari, sini 2 hari. Nah, itu adil. Ya, sono kasih 5 juta sebulan, sini 5 juta. Ya, anaknya lebih, ya lebih. Gitu. Gampang apa gampang? Iya. Gampang kan? Kalau hati enggak bisa. Hati enggak bisa adil. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui dengan jujur tidak bisa adil hati. Karena memang tidak diwajibkan untuk adil kalau hati. Terhadap anak juga enggak bisa adil. Yang cakepan, yang nurut, tentunya lebih cinta, lebih sayang. Yang rada bandelan, ya kurang sayangnya terhadap anak. Tapi nafkah harus adil. Ngasih hadiah, satu belikan motor, yang lainnya juga harus belikan motor. Begitu juga istri. Hati tidak bisa. Maka ketika Nabi ditanya, siapa yang paling dicintai, dijawab oleh Nabi dengan jujur, Aisyah. Kalau bapaknya, Abu Bakar. Kalau laki-laki, bapaknya itu Abu Bakar. Ya, ini menunjukkan bahwa adil adalah zahir, batin tidak. Ya. Yang dikasihin uang siapa? Oh, uang suaminya nggak boleh. Kalau uang dia boleh, dia kan bisa saja punya uang, mungkin sisa belanja kata suaminya sudah buat kamu, ya berarti milik dia. Boleh dia berikan kepada siapapun. Atau dia bekerja, punya gaji, semuanya diberikan kepada ibunya, bapaknya, boleh. Atau mak kawin dia, atau apapun yang dia miliki, diberikan kepada bapak ibunya, boleh. Tapi harta suami tidak boleh. Harta suami harus seizin suami. Ya? Karena dalam Islam tidak ada harta gonogini. Jadi harta suami, harta istri. Tidak. Bukan berarti boleh ngumpet-ngumpet. Ya, sebab kalau ngumpet-ngumpet, pasti tidak adil. Gimana mau adil ngumpet-ngumpet? Ya, dia mau adil misalnya sehari sana, sehari sini. Ya, tetap aja dosa. Ya, kok nggak pulang kemarin bang? Pasti bohong. Dosa lagi, terus. Maka izin tidak wajib, tapi memberitahu ya harus memberitahu ini ya boleh sebelumnya atau boleh sesudahnya, ya. Karena kalau janda berapa? 3 hari. Kalau perawan 1 minggu. Ya. Halalnya perkawinan siri. Ada orang yang mengatakan kawin siri adalah haram. Kawin siri ini istilah bid'ah. Tidak ada dalam Islam kawin siri. Ini istilah bid'ah. Yang ada dalam Islam kawin, ya kawin, ya. Ini ada saksi, ada wali. Barangkali kawin pertama, kawin kedua, kawin ketiga, kawin keempat, gitu saja. Sekarang ini kan kawin siri kan. Tanpa penghulu maksudnya. Oh, disembunyikan. Oh, sah. Ya seperti tadi. Seperti tadi. Sah saja, tapi kalau terus disembunyikan bertahun-tahun, ya pasti tidak baik. Pasti ada dosa di situ. Maka diajarkan suami itu apa? Jangan takut istri. Nah. Jangan takut, takutlah kepada Allah. Kalau mau zina, mau selingkuh, takut. Tapi mau nikah, jangan. Ya, didik istri untuk taat kepada syariat ini. Jangan, udah mau sama mau, uang ada. Ya, sudah sering ketemu, makan bareng, sudah janjian, SMS sudah penuh, sayang-sayang. Tapi enggak kawin-kawin. Ya, karena takut istri, subhanallah, alhamdulillah. Ya, apalagi sampai selingkuh segala macam. Ya, jadi istri untuk takut kepada syariat ini. Jangan kita yang takut kepada istri. Ya, malah ada ikatannya. Ikatan suami takut istri. Apa? Nah, kawin mut'ah haram. Sudah diharamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah perang Hunain. Jadinya halal. Ini yang dimaksud dengan dimansuh. Ya, maka barang siapa yang kawin mut'ah atau kawin kontrak, kawin untuk sebulan saja, kawin untuk 3 bulan saja, bahkan untuk semalam saja, ini haram. Ya, ini agamanya orang-orang Syiah. Ini agamanya orang-orang Syiah. Ini sesat dan menyesatkan. Kita memberitahukan pada istri bahwa kita mau berpoligami, istri minta cerai. Apakah kita harus melakukan karena permintaan yang satu? Iya, tentu kita cinta kepada istri pertama kita, sayang dan tidak akan membiarkan istri kita masuk ke dalam neraka. Ya, karena apa ancaman Nabi? Barang siapa istri yang minta cerai kepada suami tanpa alasan yang hak, maka lam yajid raihatal jannah. Tidak akan mencium bau surga. Ini ancaman keras dari Allah dan Rasulnya pada istri yang minta cerai. Haram minta cerai. Kecuali alasan yang hak, disiksa fisiknya, disakiti fisiknya, tidak diberi nafkah, dan yang terakhir tidak suka dari awal, bagaimana tadi kita bahas. Tapi tanpa alasan yang hak, misalnya karena tidak mau dimadu, kemudian minta cerai, maka ini dosa besar. Maka jangan kita cerai. Ya, kita didik terus. Maka untuk berpoligami ini, ta'adud ini, memang harus dengan persiapan. Ya, kita taruhlah uang belum ada, niat belum ada, tapi didik terus istri ini. Ya, sewaktu-waktu ada uang, udah gampang, gitu kan? Jangan main dadakan, ya. Jangan main dadakan. Itu istri didemin saja, ngaji nggak pernah diajak, ta'adud itu apa nggak tahu. Tiba-tiba kawin lagi, hancur. Subhat dari sinetron-sinetron hari ini sudah merebak di dada kaum muslimah. Ya, ketika antum tinggal ngaji, mereka istri-istri antum nonton televisi India, sinetron yang membenci ta'adud itu, poligami. Subhat itu sudah merasuk. Ya, oh, kemudian subhat-subhat bahwa Nabi itu nikah hanya dengan janda-janda, ya, nenek-nenek, niatnya nolong doang. Ini subhat. Bagaimana dengan Nabi melihat ada perempuan datang, ya Rasulullah, ini ahibu nafsi ilaik, ya Rasulullah, aku pasrahkan diriku kepadamu, maksudnya mau dinikah. Nabi melihat dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Para sahabat fahim bahwa Nabi tidak nafsu, ya, tidak suka. Maka ya, para sahabat, ada sebagian sahabat, satu sahabat mengatakan, kalau engkau tidak suka ya Rasul, nikahkan saja denganku. Berarti Nabi nikah dengan keinginan, ya, bahasa kasar kita dengan nafsu, betul, ya. Nabi diam-diam saja, tiba-tiba ada yang datang, ya Rasulullah, Sofiyah, ya Rasulullah, Sofiyah Zain. Nah, Nabi mana, mana? Nah, setelah dibawakan, ternyata cantik dan menarik hati Nabi. Lalu dinikah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi menikahi perempuan itu dengan keinginan. Begitu. Nah, laki-laki. Dan ini fitrah laki-laki. Fitrah laki-laki. Tidak mungkin bisa dibendung. Kalau ini bendung dan laki-laki kan tidak di rumah terus bagaimana perempuan. Dia bekerja, dia keluar kota, bahkan keluar negeri. Ya, dan seterusnya. Tentu ini menjaga dari perzinahan. Itu termasuk syubhat, ya. Termasuk syubhat adalah Rasulullah nikah yang kedua setelah Khadijah meninggal. Ya, saya enggak tahu kebenaran ini. Tahu itu sahih. Ya, apakah kemudian harus ditiru? Bahwa kita nikah lagi nunggu istri kita meninggal? Ya, kalau begitu, ya nikah harus 25 tahun karena Nabi umur 25 dan istri pertama harus 40 tahun karena Khadijah 40 tahun. Kok begitu? Ya, semata-mata perbuatan Nabi bukan dari yang menjadikan dalil wajib dan harus diikuti ucapan Nabi. Semata-mata perbuatan Nabi, Nabi enggak suka dog, ya, biawak itu, para sahabat suka, enggak masalah. Ya, semata-mata perbuatan Nabi. Yang menjadi hukum adalah ucapan Nabi. Sebagaimana Nabi katakan, sholatlah kalian persis seperti syarat sholatku. Berarti ini ucapan. Ketika Nabi melakukan menunjuk dengan jari, maka wajib kita menunjuk dengan jari. Walaupun Nabi tidak mengatakan, kalian di kata sahut harus menunjuk dengan jari. Enggak perlu, karena dari awal Nabi sudah mengatakan, sholatlah kalian persis seperti syaratku sholat. Jadi ucapan, ya. Ya, barangkali waktu habis kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.